ketika umurku sebaya budak tadika. Semasa tadika engkau punya cita-cita, kau ingin menjadi tentara darat Malaysia. Dah tiba masanya aku pergi temu duka. Ku berdoa agar akan aku diterima. Tapi kau tak dapat, kau memang tak layak. PMR kau gagal, SPM pun gagal. Kini ku bekerja di sebuah kilang, kilang yang bernama Segi untuk Keningan. Kini kau lupakan semua angan-angan, impianmu kini berada dalam khayalan. Tiada guna menyesal. Tapi kau tak dapat.